Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih syafi'iyah dari kitab Nailu Rajab Bisharhi Safinatin Najah karya Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin yang keempat berkenaan dengan pembatal wudu, yang merupakan poin yang terakhir dari empat pembatal wudu. Maka pembatal wudu yang keempat adalah menyentuh kubul manusia atau lingkaran dubur manusia. Ini membatalkan manakala disentuh dengan bagian dalam rohah atau bagian dalam asabi, jari-jari. Maka di telapak tangan ini ada yang namanya rohah dan ada yang namanya jari-jari. Satu telapak tangan maka ini jari-jari, kemudian ini namanya rohah. Ada nama khususnya dalam bahasa Indonesia? Ini telapak tangan, ini jari-jari asobe, terus yang ini namanya rohah. Apa jadinya? Kita terjemahkan apa rohah? Ya, maka itu yang dimaksud rohah. Wal al-murad, dan yang dimaksud dengan bagian dalam rohah dan bagian dalam jari-jemari adalah yang tertutup ketika salah satu dari rohah diletakkan pada rohah yang lain dengan sedikit ditekan. Dengan sedikit ditekan rohah dengan rohah dan sedikit ditekan. Nah, ini yang membatalkan jika dipakai untuk menyentuh dubur, kubul atau lingkaran dubur. Nah, sehingga tidak termasuk menjadi alat pembatal ru'usul asabi. Ujungnya jari-jari tidak termasuk. Ujungnya jari-jari tidak termasuk karena dia tidak menjadi bagian yang tertutup saat satu dengan yang lain ditempelkan dan dengan sedikit ditekan. Kemudian tidak termasuk pembatal ma bainahuma. Apa yang ada di antara jari-jari. Apa yang ada di antara jari-jari. Demikian juga hurufuha, pinggirnya jari-jari. Demikian juga pinggirnya kaf, pinggirnya telapak. Maka ini tidak termasuk jadi alat yang menyebabkan batal jika tersentuh dengan kubul. Artinya pembatal wudu yang keempat adalah manakala seorang meskipun dia khunsa, khunsa itu hermaprodit, orang dengan dua jenis kelamin, menyentuh satu bagian dari kubul manusia yang jelas. Yang jelas kalau itu adalah kubul atau halqati duburihi atau lingkaran duburnya. Wahia yang dimaksud dengan lingkaran dubur adalah bertemunya manfaat, tempat bertemunya manfaat, jalan keluar, jalan kotoran tentu dalam hal ini. Manakala disentuh menggunakan bagian dalam rohah atau bagian dalam jari jemari. Dan dalam kondisi ini yang batal hanyalah yang menyentuh saja. Ya, yang batal adalah yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Ketika yang disentuh adalah ya, milik orang lain, ya, maka yang batal hanyalah yang menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal. Wayang kudu dan membatalkan manakala menyentuh makuti'a minat zakari. Ya, maka batal menurut Syafi'iyah manakala seorang batal wudhu seorang ketika memegang ya, zakar yang terpotong. Syaratnya in baqiya ismuhu, jika masih tetap bisa disebut zakar. Ya, ini zakar orang bilang, maka menyentuhnya membatalkan wudhu. Ini potongan zakar, kalau cuma potongan yang kecil sekali sehingga orang cuma nyebut ini kulit atau ini potongan daging orang, tidak lagi disebut zakar, maka tidak membatalkan. Demikian juga ya, batal ketika mahalul jab, ketika menyentuh tempat yang terpotong. La tidak batal makuti'a minal khitan, manakala menyentuh kulit, bagian kulit laki-laki yang dipotong ketika khitan. Ya tadi, maka mahalul jab berarti yang ya, masa, misalnya seorang itu terpotong zakarnya sampai habis, ya, maka bagian yang masih tersisa pada orang tersebut, nah itu mahalul jab. Menyentuh zakar yang sudah terpotong itu membatalkan, ya, kemudian dan ini zakarnya dipotong misalnya sampai pangkalnya, nah nyentuh bagian itu mahalul jab, itu juga membatalkan, namun tidaklah membatalkan makuti'a minal khitan, ya, kulub yang dipotong, dan dipotong dari seorang yang berkhitan, menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Tanbih catatan, bisa kita ketahui dan bisa kita simpulkan mimma mara dari keterangan yang telah lewat, bahasanya almas menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu karena menyentuh kemaluan, ketentuannya itu berbeda dengan batalnya wudu karena menyentuh lawan jenis. Ada 8 perbedaan. Yang pertama, kalau perbedaan yang pertama, kalau menyentuh kemaluan, yang batal wudunya adalah orang yang menyentuh, bukan yang disentuh. Lain halnya dengan al-lamsu, menyentuh lawan jenis, maka yang batal adalah yang menyentuh dan yang disentuh. Kemudian yang kedua, beda yang kedua, tidak disyaratkan untuk batal wudu karena menyentuh kemaluan perbedaan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan, lain halnya dengan batal wudu karena al-lamsu, maka disyaratkan beda jenis kelamin. Kalau laki-laki menyentuh laki-laki tidak membatalkan wudu, perempuan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, yang namanya batal wudu karena al-mas, menyentuh kemaluan, itu bisa terjadi pada yang disentuh adalah kemaluannya sendiri. Batal wudu karena menyentuh kemaluannya sendiri. Lain halnya dengan al-lamsu, maka tidaklah batal karena al-lamsu kecuali 2 orang. Ya, tidak mungkin batal wudu karena alamsu, ya, nyentuh dirinya sendiri. Yang keempat, batal wudu karena almasu tidaklah terjadi kecuali manakala menggunakan bagian dalam al-kaf. Bagian dalam kaf-kaf itu ya, asabi sama roha. Ya, asabi sama roha, jari-jari sama roha, namanya kaf, telapak tangan. Lain halnya dengan batal wudu karena alamsu, maka itu yakunu bi'i juz'in minal basyara, maka batal dengan bagian manapun dari kulit badan. Kemudian yang kelima, batal wudu karena almasu menyentuh kemaluan tidaklah khusus berlaku untuk dua orang yang ajnabi non mahram, lain halnya dengan alamsu. Batal wudu karena alamsu menyentuh lawan jenis khusus berlaku manakala lawan jenisnya itu adalah ajnabi. Kalau menyentuh lawan jenis namun mahram tidak membatalkan wudu. Namun dia jika bukan mahram semacam istri maka batal wudu. Maka menyentuh istri membatalkan wudu. Yang keenam, anal masal farji al muban yang kudu idza baqiya ismuhu. Farji yang al muban yang sudah terpotong, yang terpisah dari badan, maksudnya terpotong. Bana yabinu artinya terpisah. Muban artinya yang ya yang terpisah, terpisah dari badan, ya berarti terpotong. Maka farji yang telah terpisah, telah terpotong dari badan, menyentuhnya membatalkan wudu jika masih bisa disebut zakar tadi. Bikhilafi lamsi al-udwi al-muban. Lain halnya dengan lamsu, menyentuh anggota badan lawan jenis yang sudah terpotong. Maka itu baik itu baqiya ismuhu ataukah tidak membatalkan wudu menurut salah satu pendapat Syafi'iyah. Catatan kaki fihi khilafun kama taqaddam, telah lewat kalau itu ada perselisihan. Nah, tadi di halaman sebelumnya disampaikan kalau anggota badan lawan jenis yang munfasil, yang terpisah, yang terpotong, itu tidaklah membatalkan wudu ila idaka nafaukun nisfi, kecuali jika lebih dari setengah menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini menyentuh tangan, ini disebut tangan yang membatalkan ketika itu lawan jenis manakala lebih dari setengahnya. Sedangkan menurut Ramli tidak, tidak ada persyaratan tidak harus lebih dari setengah. Kurang dari itu pun, ini tangan, misalnya kita laki-laki, ini tangan perempuan, kurang dari setengah, juga tetap membatalkan wudu menurut Ar-Ramli. Kemudian perbedaan yang ketujuh, kalau batal wudu karena al-masu menyentuh kemaluan, itu khusus manakala yang disentuh kemaluan. Lain hanya dengan al-lamsu, batal wudu karena menyentuh lawan jenis, maka semua bagian dari badan lawan jenis. Kemudian yang kedelapan, batal wudu karena al-masu tidak dibatasi dengan manakala yang dipegang adalah bulughu syahwah. Sudah sampai jadi objek sasaran syahwat. Maka menyentuh kemaluan bayi sekalipun itu membatalkan wudu. Lain hanya dengan batal wudu karena al-lamsu, ya, maka itu baru batal manakala yang disentuh itu sudah bulughu syahwah, sudah bisa menjadi objek syahwat yang orang pihak yang menyentuhnya. Kemudian kita lanjutkan pada fasal selanjutnya. Siapa yang wudunya batal, haram baginya melakukan empat hal. Yang dimaksud dengan intiqadul wudu, batalnya wudu adalah tidak memiliki wudu. Wa ilam yusbaq lahu wujudun, meskipun tanpa didahului keberadaan wudu. Pada asalnya kata-kata batal wudu artinya ada wudu sebelumnya kemudian batal. Namun yang dimaksudkan di sini adalah tidak punya wudu. Baik sebelumnya ada wudu ataukah tidak. Maksudnya haram atas orang yang tidak berstatus memiliki wudu, mula basah, melakukan satu dari empat berikut ini. Yaitu sholat, tawaf pengeliling Ka'bah, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Artinya ada empat hal yang haram. Melakukan salah satu darinya, haram atas orang yang tidak memiliki wudu. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki wudu haram mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun sholat jenazah. Kecuali ada orang yang boleh sholat dalam keadaan tidak punya wudu, yaitu kecuali faqidat tahurain, orang yang tidak bisa melakukan dua toharoh, toharoh air ataupun toharoh tayamum. Dia berada di satu ruangan, tidak ada air, tidak ada kemudian debu yang memenuhi kriteria syafi'iyah untuk jadi alat tayamum. Maka orang ini boleh sholat li hurmatil waqti, namun nanti ketika sudah punya toharoh, bisa menemukan alat toharah, maka wajib mengulang sholatnya. Kemudian yang kedua, untuk orang yang daimal hadas, selalu dalam keadaan berhadas, terus menerus kencing atau terus menerus kentut, maka dia tidak pernah dalam kondisi toharah. Ya, meskipun dia tidak dalam kondisi toharah, boleh sholat dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Termasuk mushaf, kulit yang menempel pada mushaf, cover itu. Kemudian, wa kadza, demikian juga al-munfasil, bagian dari mushaf yang terpotong, sobek misalnya. Dengan catatan alladzi lam tanqati nisbatuhu ilaihi, manakala belumlah hilang penisbatannya sebagai mushaf. Demikian juga termasuk yang tidak boleh disentuh adalah menyentuh kharitah. Kharitah itu kalau dalam bahasa Arab kontemporer artinya ini peta, peta Indonesia. Nah, di bab toharah jangan sampai dihubung-hubungkan dengan peta. Nah, kharitah di catatan kaki disampaikan, kharitah di sini artinya wi'aun, wadah. Kalkais seperti kantong plastik atau kait atau seperti kantong terbuat dari kulit atau yang lain. Kemudian ada lagi namanya alaqah. Dan alaqah itu maknanya sama dengan kharitah. Demikian penjelasan tentang arti kharitah dari Ibnu Hajar Al-Haitami di kitabnya Tuhfatul Muhtaj Sarah Minhajut Talibin karya An-Nawawi. Nah, maka demikian juga tidak boleh menyentuh kharitah, wadahnya mushaf. Mushaf ini dimasukkan dalam kantong plastik atau kemudian ini, maka wadahnya juga tidak boleh disentuh. Demikian juga sunduk, kotak. Mushaf diletakkan dalam satu kotak, kotak kaca. Maka orang yang tidak punya toharah, kata Syafi'iyah, tidak boleh menyentuh kotak kaca mushaf. Demikian juga alaqatuhu, tadi alaqah sama dengan kharitah, wadah. Idza kana fiha, kertas yang isinya mushaf, nah, tidak boleh disentuh. Idza kana fiha, jika ada mushaf di dalamnya, yaitu fiha di sini kembali kepada tiga benda tadi, kharitah, sunduk dan alaqah. Nah, kemudian membawa mushaf. Maka jika mushaf itu dibawa ma'a mata'in bersama barang yang lain. Bersama barang yang lain, maka ini tumpuan buku atau apa, bantal, ini bantal, di atasnya ditaruh mushaf. Ini gimana kalau demikian? Maka jika mushaf tersebut bersama mata'in barang yang lain, meskipun barang yang lain itu adalah jarum suntik, fa'in qasada al-mata' faqat, maka jika niat membawanya adalah niat bawa barang, atau niat bawa barang plus mushaf, maka tidak haram. Jadi kalau niatnya bawa bantal, tidak apa-apa. Atau bawa bantal plus mushaf yang ada di atas bantal juga tidak apa-apa. Namun jika niatnya adalah membawa mushaf saja, maka hukumnya haram. Demikian juga seandainya mutlak, niatnya cuma mau membawa, tanpa ada penegasan mana, cuma membawa saja. Maka seandainya cuma niatnya membawa saja, maka tidak haram menurut Ramli, namun haram menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan termasuk kemudian sama dengan sholat, berarti haram untuk mengerjakan sholat, maka hal-hal yang semisal sholat, semacam dua jenis sujud, sujud syukur ataupun sujud tilawah. Masing-masing sujudnya tentu cuma satu kali. Sini duanya ini maksudnya adalah sujud syukur satu, sujud tilawah satu. Maka menurut Syafi'iyah sujud syukur harus dalam keadaan toharah. Demikian juga sujud tilawah, meskipun itu pada pihak yang mendengarkan, itu harus dalam keadaan toharah. Demikian juga harus dalam keadaan toharah khutbatul Jumat. Maka tiga hal ini haram dilakukan oleh orang yang telah disebutkan, yaitu orang yang tidak dalam keadaan memiliki wudu. Kemudian haram bagi orang yang junub melakukan enam hal. Kalau orang yang tidak memiliki wudu, haram melakukan empat hal. Kalau orang yang dalam keadaan junub, haram melakukan enam hal. Nah, siapa itu junub? Junub adalah orang yang memasukkan hasyafah. Hasyafah, kepala zakar. Seluruh kepala zakarnya tenggelam dalam farji. Ya, maka ini laki-laki ini mengalami junub. Kalau cuma setengah kepala zakar, maka dia tidak mengalami junub. Atau seukur kepala zakar bagi orang yang tidak punya kepala zakar. Bagi laki-laki yang tidak punya kepala zakar, dia cuma punya batang namun tidak punya kepala zakar, maka ini junub. Manakala seukur kepala zakar itu masuk fi farjin di farji, demikian juga ulija fi hidalika, termasuk orang yang junub adalah perempuan yang dimasuki itu. Demikian juga termasuk orang yang junub adalah orang yang keluar darinya mani mujibun lil ghusli, yang mengharuskan untuk mandi. Dan telah dijelaskan ada syarat mani, keluar mani yang mengharuskan mandi itu ada syaratnya. Ya, kemarin. Kemudian misalnya ada di halaman 120 telah disebutkan syarat mani yang mengharuskan mandi menurut Syafi'iyah. Ila mani syakhsi al-kharij minhu, tidak termasuk pembatal wudu namun dia mengharuskan mandi, adalah keluarnya mani seseorang awala maratin di pertama kalinya dan lam yakhtalit bimani pertama kalinya. Kemudian di halaman sebelumnya lebih jelas lagi. Itu di halaman 111. Yang mujibatul ghusli, syaratnya adalah ayakuna maniya saksi nafsihi, maninya sendiri, bukan mani orang lain. Kemudian keluar awwala marrah di pertama kalinya. Dan dia adalah mani yang mustahkim. Mani mustahkim, yaitu yang keluar li ghairi illatin, bukan karena sakit. Di catatan kaki kala dia, fa idza lam yastahkim, jika maninya bukan mani mustahkim, yaitu mani yang keluar karena sakit, lam yajib al-ghuslu bila khilafin, maka tidak wajib mandi tanpa ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Ya, maka disyaratkan maninya adalah mani diri sendiri. Adapun jika itu mani orang lain, maka tidak mewajibkan mandi dan orangnya tidak disebut mengalami junub. Contoh mani orang lain, seandainya seorang laki-laki mengumpuli istrinya dalam keadaan istrinya itu tidak tersalur sahwatnya dengan jima tersebut karena dia dalam posisi tidur. Thumma irta salat, kemudian dia mandi. Thumma kemudian, maka dia mandi karena dimasuki. Kemudian dia mandi karena dimasuki. Kemudian setelah selesai mandi, keluar darinya air mani. Keluar darinya air mani, dari si perempuan keluar air mani. Maka tidak diragukan, air mani ini adalah air mani orang lain, yaitu suaminya. Bukan air maninya sendiri, karena dia dalam keadaan tidur ketika dan sampai selesainya suaminya, dia dalam keadaan tidur. Maka dia tidak tersalurkan sahwatnya karena jima tersebut. Maka ini mani orang lain. Maka batal wudu karena keluar sesuatu dari dua jalan, namun tidak ada kewajiban mandi lagi. Tidak ada kewajiban mandi karena keluar air mani. Karena ini air mani orang lain. Syarat keluar air mani itu mengharuskan mandi adalah air mani dirinya sendiri. Kemudian yang keluar darinya pertama kali. Pertama kali di Ghoyatul Munna disampaikan yang dimaksud pertama kali. Seandainya seorang itu memasukkan kembali mani ke dalam badannya. Binahu ibrotin, pakai jarum suntik. Summa khoroja, kemudian keluar lagi. Maka dia masukkan ke dalam. Kemudian ini kemudian keluar. Maka batal kemudian wudunya karena ada yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Namun ini tidak mewajibkan mandi. Karena berarti itu keluar yang kedua kalinya. Maka syaratnya adalah maninya sendiri dan keluar pertama kali. Kemudian maninya adalah mani mustahkim, mani orang yang sehat, bukan mani orang yang sakit. Kemudian kenapa junub, kembali ke halaman 127. Kenapa orang junub disebut junub? Diambil dari kata-kata janabah yang dalam bahasa Arab artinya jauh. Kenapa dia disebut jauh? ada beberapa penjelasan. Yang pertama, dia disebut jauh karena jauh dari sholat. Orang yang junub jauh dari sholat, tidak boleh sholat, maka dia jauh dari sholat. Kemudian yang kedua, dia disebut junub yang artinya jauh karena air mani keluar jauh dari dirinya. Setelah keluar, maka air mani tersebut jauh dari dirinya. Yang ketiga, umumnya orang dalam keadaan junub itu tidak nyaman dekat-dekat dengan banyak orang, ngobrol, duduk, nyantai ngobrol. Tidak nyaman karena merasa kondisinya masih kondisi junub, maka dia jauh dari orang. Sedangkan secara syariat, yang namanya junub adalah amrun itibariyun, sesuatu yang tidak fisik. Jadi, junub itu tidak ada yang bisa ditunjuk, ini junub, ini tidak. Dia sesuatu yang non fisik, yakumu bil badan, yang ada pada badan. Artinya haram atas orang yang ada pada dirinya al-amru al-itibariyu, sesuatu yang non fisik ini, yaitu junub ini, melakukan salah satu dari 6 hal. Mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berada di masjid, kemudian membaca Al-Quran manakala tujuannya adalah tujuan membaca. Artinya ada 6 hal yang haram melakukan salah satu darinya atas orang yang ada pada badannya junub, yang merupakan sesuatu hal yang non materi. Dan 6 hal itu, 4 diantaranya itu haram juga dilakukan oleh orang yang tidak berwudu. Kemudian yang khas miliknya junub adalah 2 hal yang lain. 2 hal tersebut, yang pertama adalah al-lubsu, berada di masjid atau tinggal di masjid. At-taraddudu fil masjid, yaitu bolak-balik berada di masjid. Maka orang yang mutar-mutar di masjid, maka dia tergolong al-lubsu. Lakin in kana muslima, ya, kemudian akan tetapi jika dia muslim mukallab, bukan nabi, wala ma'dzurin, tidak pula punya uzur, itu yang haram. Ka'an ughliqa 'alail bab, semacam kalau yang punya uzur, contohnya orang yang punya uzur, ya, sehingga tidak haram berada di masjid. Ya, maka contoh orang yang punya uzur adalah ughliqa 'alail bab, ya, dia terjebak dalam masjid. Masjidnya tertutup. Dia tidak bisa keluar dan dia dalam keadaan junub, tadi tiduran, junub, terjebak tidak bisa keluar. Atau khofa minal khuji minhu, atau dia khawatir ada bahaya jika keluar dari masjid. Maka boleh baginya berada di masjid karena udzur. Namun wajib atas orang yang punya udzur ini untuk tayamum dengan turab. Namun turabnya itu ada aturannya, lam yadkhul fil waqfil masjid. Turabnya itu tidak termasuk turab wakaf masjid, turab dari luar, nunggu angin yang bawa turab, nah itu turabnya yang boleh dipakai. Kalau turab yang ada di situ masjidnya masjid berdebu, ya masjid asli tanah, turabnya tanah asli di situ, turabnya adalah tanah asli di situ, tidak boleh dipakai. Dia harus turab yang di luar dari tanah, ya, tanah wakaf masjid. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca semata atau plus niat yang lain. Namun tidaklah mengapa jika semata-mata niat yang lain, semacam semata-mata niatnya membaca bismillah atau alhamdulillah, niatnya zikir, atau atlaqah, dia niatnya membaca alhamdulillah dan alhamdulillah ayat Al-Quran, tapi dia cuma niatnya membaca begitu saja. Kalau dia niatnya spesifik itu non-Quran, semacam berzikir, maka tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah manakala niatnya membaca Al-Quran. Demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.